Aisyah jatuh cinta pada Jamila. Tapi Jamila cinta pada Jamila. Kadang Aisyah jatuh cinta pada Jamila. Aisyah jatuh cinta pada Jamila. Tapi Jamila cinta pada Jamila. Kadang Aisyah jatuh cinta pada Jamila. Terciduk.